Mitra bisnis, kasus TKI Sakinah yang sekarang terancam hukuman mati pancung karena membunuh majikannya di Arab Saudi menyita perhatian publik. Presiden SBY diminta segera membayar uang diat atau tebusan kepada keluarga korban sebesar 21 miliar agar Sakinah bisa dibebaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Presiden Director Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau soal Sakinah ya, memang ini problem yang sulit sekali ya, perintah ya sulit, tapi kalau masyarakat berbondong-bondong merasa simpati itu ya bagus. Dan yang penting kita selesainya, kalau soal ini diselesain aja, ya kalau ada yang mau partisipasi ya boleh, saya sendiri juga nanti akan ikut partisipasi sama beberapa pengusaha. Kalau semua pengusaha ikut itu kan tugasnya bukan menyelesaikan masalah. Kalau tugasnya ini beribah hati sama mereka, kita enggak mau tahu salahnya siapa, kita juga enggak mau nyalain siapa-siapa. Tapi yang penting kita tugasnya itu ya ikut bisa merasakan. Kalau soal menyelesaikan masalah, kemarin saya ketemu dengan Pak Joko Suyanto. Kasus ini masih puluhan lah, ada 46 atau berapa kasus yang menunggu untuk dieksekusi ini. Sekarang kalau kasus seperti ini yang repot. Satu sisi dia memang membunuh, satu sisi pemerintah juga kalau diturutin nanti yang lain-lain juga mintanya mahal. Saya rasa ya, ini kalau kejadian sama bukan di Indonesia ya, nggak ada orang mau partisipasi bayar. Seperti ini loh, masyarakatnya berduyun-duyun, ngumpulin koin. Saya rasa kok cuman orang Indonesia itu, kita itu jadi bangsa yang baik. Kalau masyarakat Indonesia itu keramah taman, bangsa kita itu nggak ada yang menang lah di seluruh dunia. Orang Indonesia itu termasuk yang ramah. Ramah sekali. Terlalu ramah malah. Terlalu baik. Lantas bagaimana menurut Pak Irwan agar TKI-TKI kita di luar negeri tidak lagi memiliki masalah-masalah khususnya yang sama seperti Sakinah ini, Pak Irwan? Jalannya ya mestinya mengirim TKI yang punya skill ya. Hanya sebagai supir atau dia punya keahlian sebagai perawat gitu. Jadi jangan mengirim tenaga-tenaga yang tidak punya pendidikan apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa. Atau misalnya alat-alat berat, kan ada toh nanti dilatih dulu, kan ada balai latihan-latihan di setiap Pemda kan ada. Jadi kirimnya itu harus itu. Yang kedua, semua pengusaha mesti bantu ya, bantu siapapun yang memerintah, bantu pemerintah, supaya negeri ini bisa menjadi maju. Kan kalau maju ya enggak ada lah ya orang yang mau bekerja di luar negeri. Dapat duit, tapi selama 2 tahun enggak ketemu keluarga itu, menurut saya ya penderitaan yang luar biasa ya. Lapangan pekerjaannya banyak kan, orang lebih senang bekerja di sini ya. Yang ketiga, partisipasi dari pengusaha dan masyarakat. Ya misalnya gaji pembantunya kalau yang mampu ya lebih mahal daripada yang enggak mampu gitu toh. Terus pembantunya juga diberi fasilitas supaya bisa sekolah. Saya rasa kok ini pekerjaannya semua orang ya, bukan cuma pemerintah. Tapi kalau pemerintah itu sebagai fasilitator, dia harus menertibkan mereka-mereka yang akan pergi itu dengan ketat. Yang boleh pergi yang apa? Cuman kalau misalnya ngomong di desa, dia nggak punya uang, nggak bisa makan, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya. Mereka yang pergi yang ngotot terus, nekat karena kebutuhan, pemerintah juga punya keterbatasan. Tapi Pak Irwan, ada juga anggapan yang mengatakan seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan pelatihan yang baik bagi para calon TKI yang dikirim, atau bahkan membuat mereka bisa menjadi mandiri dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi di dalam negeri. Bagaimana menurut Pak Irwan? Itu salah satu usaha yang tepat gitu ya. Tapi pemerintah dananya untuk Kementerian Luar Negeri itu dananya kalau nggak salah juga terbatas untuk TKI itu. Sehingga kalau mengadakan latihan, pertama latihannya ada, jumlahnya terlalu banyak, kemampuannya nggak ada. Yang belajar juga nggak mau lama-lama. Terus yang mau pergi itu pendidikannya ya cuma SMP, SD, gimana mau didik? Udahlah, yang paling penting lapangan pekerjaan dalam negeri. Itu harus diciptakan infrastruktur. Ya cuman kan sulit ya di tempat yang begini. Ini demokrasinya luar biasa ini, memerintah juga tidak gampang. Karena pendapat kan, wah banyak sekali gitu. Tapi yang penting kalau saya menganjurkan pengusaha harus membantu. Demikian Presiden Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat, saya Giri Sadewa.